Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali kalimat syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan, yang mana di hari ini banyak dari manusia, bahkan dari kaum muslimin, yang kesehatan mereka sedang diuji sehingga mereka tidak bisa beraktivitas dan beribadah sebagaimana apa yang kita lakukan di hari ini. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa nikmat sehat itu nikmat yang sangat berharga, yang justru kebanyakan manusia melalaikannya, menyia-nyiakannya untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bahkan sebagiannya menggunakan kesehatan dan kesempatannya untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kajian kita pada pagi hari ini dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu terkait bimbingan Islam ketika terjadi wabah di suatu negeri. Ya, bimbingan Islam ketika terjadi wabah di suatu negeri. Telah berkembang khabar mendunia terkait wabah yang menjangkiti salah satu negeri, yaitu Cina, yang mana ini adalah peringatan untuk kita bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala apabila berkehendak untuk membinasakan suatu kaum, maka dengan mudah Allah melakukannya. Maka jangan sampai kita di Indonesia yang dalam keadaan aman, tentram, damai, sehat walafiat, tertipu sehingga kita tidak memanfaatkan dan menggunakan kesempatan dan kesehatan ini untuk melakukan ketaatan di jalannya. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Semua yang ada kemaslahatannya, kebaikannya, pasti akan dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Dari hal ibadah, jangankan permasalahan ibadah, permasalahan terkait buang hajat, terkait makan dan minum, juga semua sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan di Al-Hadis. Tinggal kita, siapa yang ingin mencari dan menempuh jalan keselamatan, maka hendaknya dia berpegang, bersungguh-sungguh di dalam menjalankan syariat Allah Azza wa Jal, baik yang ada di dalam Al-Quran ataupun di sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu jalan keselamatan, mengikuti Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, pemahaman para sahabat, karena mereka adalah generasi terbaik yang direkomendasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diikuti. Sebagaimana kata Rasulullah, khair ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah yang ada di masaku, yaitu generasi para sahabat. Tsumma ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, generasi para tabi'in. Tsumma ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, yaitu masanya tabi'ut tabi'in. Oleh karena itu barakallahu fikum, agama ini sudah sempurna, jangan ditambah-tambah, jangan pula dikurang-kurangi. Karena tidak ada seseorang yang menambah-nambah urusan agama, melainkan dia telah menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam hal pembuatan syariat. Jangan kemudian kita merasa pintar. Jangan kemudian kita merasa diri ini pantas untuk membuat syariat. Wallah, syariat itu hanya hak Allah. Allah lah yang membuat syariat. Kita sebagai manusia hamba Allah tidak pantas untuk menambah-nambah syariat yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait masalah ini, yaitu sikap kita sebagai kaum muslimin, wajib untuk mengikuti bimbingan Al-Quran dan sunnah, yaitu manakala terjadi wabah di suatu negeri. Disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, muallif Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah, beliau mengatakan, bab karohatil khuruj min baladin waqa'a fiha al-bala firaran minhu wa karohatil qudumi alaihi, bab makruhnya atau dibencinya keluar dari suatu negeri yang sedang terjadi wabah, firaran minhu, karena lari darinya, yakni lari pergi karena takut terkenai wabah tersebut. Wa karahatul qudumi alaihi, dan dibenci pula mendatangi tempat yang sedang terjadi wabah. Maka kesimpulan daripada pembahasan Riyadhus Shalihin ini dua, yaitu larangan keluar dari suatu negeri yang sedang terjangkiti wabah apabila kita di dalamnya. Dan yang kedua, larangan mendatangi suatu negeri yang sedang terjadi wabah. Contoh yang pertama, kita sedang berada di negeri yang terjangkiti wabah, maka tidak boleh kita keluar dari negeri tersebut karena takut terkenai wabah. Firaran minhu, lari darinya, takut dengan wabah tersebut. Adapun keluarnya karena hajah kebutuhan, bukan karena takut dari wabah itu, maka yang demikian jaiz, diperbolehkan. Dan contoh yang kedua, kita sudah mendengar khabar di negeri Cina sana sedang diuji dengan turunnya wabah. Ini semua kehendak Allah sebagai peringatan untuk kita, dan bisa jadi azab bagi mereka, orang-orang yang tidak mempunyai agama, yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, yang membenci Islam dan kaum muslimin, sehingga Allah turunkan azab kepada mereka berupa wabah, sebagaimana telah terjadi kepada umat sebelum Islam. Allah binasakan ribuan orang karena mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya dengan wabah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita sudah mendengar terjadi wabah di suatu negeri, dimanapun itu, tidak boleh kita datang ke tempat tersebut. Ya, suatu kebodohan kalau kita kemudian berwisata ke sana, datang ke sana, mau kemana? Mau ke Cina. Kenapa? Penasaran, pengen tahu wabah kayak gimana. Astagfirullah, ini jahil. Ya, ini kebodohan. Baik. Adapun dalil yang pertama, terkait tidak boleh keluar dari suatu negeri yang sedang terjangkiti wabah firoron minhu, karena lari darinya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 78. An-Nisa ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kapanpun kalian berada, yudrikumul maut, niscaya kematian akan mendatangi kalian. Niscaya kematian akan menemui dan mendatangi kalian. Walau kuntum fi burujim musyayadah, meskipun anda berada di benteng yang sangat kokoh lagi kuat. Ayat ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, isyarah, sebagai isyarat, la tahruju minha, jangan keluar dari negeri yang sedang terjangkiti wabah karena lari darinya. Kecuali kalau memang keluarnya karena suatu kebutuhan, bukan karena lari darinya, maka tidak mengapa. Sebagai contoh, mungkin di antara ikhwah ada yang diutus oleh perusahaan untuk pergi ke Cina misalnya, dalam rangka mempelajari beberapa teori kimia misalnya, atau apapun itu. Selama satu pekan, habis masa satu pekan, dan saat itu memang sudah terjadi wabah, boleh dia kembali ke negerinya, karena memang bukan dalam rangka lari dari wabah, namun karena sudah habis masa kontraknya, dia ingin kembali ke tempatnya, bukan karena firoron minhu, bukan karena lari daripada wabah tersebut. Nah, bahkan disebutkan di dalam ayat yang lebih tegas daripada yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "innal mauta," sesungguhnya kematian itu, "alladzi tafirruna minhu," yang kalian lari darinya, "fa innahu mulaqikum," sungguh akan mendatangi kalian, akan menemui kalian. Ya subhanallah, kita semua pasti akan mati. Cepat atau lambat kita pasti akan meninggal dunia. Maka tidak ada yang pantas untuk kita lakukan di dunia ini kecuali memperbanyak bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari nanti. Apalagi ketika usia sudah memasuki 40, maka disebutkan dalam hadis untuk sebagai anjuran dan motivasi untuk memperbanyak amalan ketaatan. Sudah habis setengah usianya untuk dunia, maka kalau sudah 40 tahun belum juga sadar, masih suka bolong-bolong sholatnya, masih suka meninggalkan sholat jamaah, masih tidak mau menuntut ilmu memperdalam agama Allah, sungguh dia telah menghabiskan usianya untuk menjadi hamba dunia. Ya, berapa banyak waktu yang sudah dihabiskan untuk dunia, tetapi untuk Allah dia lari. Kita ini hamba Allah, kita ini makhluk Allah. Allah yang menciptakan kita, menghidupkan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita. Tapi kenapa kita lebih semangat untuk memenuhi panggilan bos daripada panggilan Allah? Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan, atau Allah telah memanggil hayya 'alas shalah melalui muadzin di masjid-masjid, hayya 'alas shalah, ayo ke masjid, mari kita menegakkan sholat. Nah, masih sibuk dengan aktivitasnya. Yang ini sibuk dengan pekerjaannya, yang ini sibuk dengan obrolannya, yang ini sibuk dengan permainannya, sibuk dengan HP-nya. Tidak bergeming hatinya ketika mendengar panggilan hayya 'alas shalah. Tapi ketika bos yang memanggil, dalam keadaan apapun siap. Lagi makan, bos telepon, siap. Lagi tidur, ngantuk, tengah malam, ditelepon, ada emergensi, cepat datang. Datang. Bahkan mau sholat, ditelepon sama bosnya, cepat datang. Datang. Na'udzubillah. Sudah ditegakkan iqamah, masih bermalas-malasan. Tapi kalau datang ke perusahaan, ke pabrik, jam 7 masuk, jam 7 kurang, sudah ada di pabrik. Takut kalau gajinya dipotong. Takut kalau pintu gerbangnya ditutup. Tapi gak takut kalau pahalanya yang dikurangi, pahalanya yang dipotong. Dan tidak takut kalau pintu surga yang ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sadar. Marilah kita semua memperbaiki diri. Karena tidak ada yang kita bawa nanti untuk menghadap Allah. Kecuali amalan yang saat ini kita sedang lakukan. Dan yang kita lakukan sekarang ini kita sedang menabung untuk pahala akhirat. Di saat nanti kita gak bisa lagi beramal, pahala yang kita kerjakan di masa hidup ini adalah sebagai pensiunannya. Akan terus mengalir pahalanya saat kita nanti gak bisa lagi melakukannya di masa tua. Di masa tua kita pasti gak bisa berbuat apa-apa. Nasallahu salamu wal afiyah. Banyak sudah diperlihatkan kepada kita. Orang-orang tua kita gak bisa ngapa-ngapain. Yang dulunya kuat, dulunya sehat, sekarang gak bisa apa-apa. Terbaring kaku, terbaring terbujur di kasurnya. BAB di situ, buang air kecil di situ, makan di situ, semuanya di situ. Jangankan ke masjid, ke kamar mandi harus diangkat, gak bisa. BAB-nya di kasurnya, gak bisa kemana-mana. Tapi beruntunglah mereka yang masa mudanya, masa sehatnya untuk ibadah. Di saat dia gak bisa berbuat apa-apa, Allah masih tetap akan berikan pahala 100% tak berkurang. Seperti yang biasa dia dapatkan di masa muda dan di masa sehatnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali ke kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, pasti dia akan menemui kalian. Cepat atau lambat kita semua pasti akan mati. Tapi terkadang kita lupa dengan kematian, lupa dengan ajal, dengan usia yang semakin sedikit, semakin berkurang. Ibadah kita masih segitu-gitu aja. Sholat duha masih gak pernah. Sholat jamaah masih gak pernah. Nah, sadar. Mumpung masih ada kesempatan hidup. Khudh min hayatik limautik. Ambil kesempatan beramal di masa hidupmu untuk kematianmu. Mulai dari sekarang pikirkan amalan apa yang bisa mengalirkan pahala saat kematian kita. Jangan hanya memikirkan bagaimana nanti ketika saya meninggal, anak istri saya ada peninggalan. Sibuk dia. Rizki sudah ada yang mengatur. Tidak perlu khawatir. Allah sudah berikan fitrah kepada manusia. Kalau lapar cari makan. Tidak punya uang pasti kerja. Itu sudah fitrah. Maka kita tidak perlu khawatir nanti gimana anak istri saya gimana. Para ulama gak memikirkan itu semua. Tapi yang mereka pikirkan bagaimana dirinya, anak istrinya hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dididik, dibimbing, diajarin takut sama Allah untuk mereka senantiasa datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Fani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini disebutkan larangan keluar dari suatu negeri yang sedang terjangkiti wabah. Karena yang demikian bentuk tawakal yang rendah. Dan dia menempuh ikhtiar yang tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena di satu sisi bentuk lemahnya tauhid, lemahnya iman terhadap takdir, juga sebagai penjagaan untuk mereka yang tinggal di luar negeri yang terjangkiti wabah. Sebab ketika seseorang keluar dari tempat yang terjangkiti wabah, bisa saja ketika dia pindah ke negeri yang lain akan membawa wabah tersebut, sehingga menularkan kepada orang lain, yang ini juga berbahaya bagi kehidupan umat manusia. Wallahu ta'ala alam, ini diantara hikmahnya. Ya, walhamdulillah pemerintah kita mempunyai sikap yang baik. Warga negara Indonesia yang tinggal di Cina, kemudian mereka dievakuasi ke Indonesia, tidak langsung dimasukkan begitu saja ke Indonesia. Kecuali setelah melalui karantina. Di karantina, dicek semuanya. Apakah ada yang terjangkit atau tidak. Kalau terjangkiti, ditahan. Diobatin dulu di tempat karantina tersebut. Walhamdulillah. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati, memberkahi penguasa kita. Waqra' qaulahu ta'ala. Bacalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 243. Kata Allah, "Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum uluf hadharal maut faqala lahumullah mutu tsumma ahyahum." Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim? Tidakkah kalian melihat kepada orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka? Wahum uluf, jumlah mereka ribuan mengungsi. Ini terjadi di masa sebelum umat Islam. Allah turunkan wabah, diuji dengan wabah. Nabinya sudah memperingatkan jangan keluar, tetap. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan takdir kematian, mati di tempat itu. Kalau tidak, kalian pasti akan selamat. Tetap dari tempat kalian, jangan keluar. Tapi mereka tidak mentaati nabinya. Mereka keluar dari rumah-rumah mereka, dari negeri mereka, dalam jumlah mereka sangat banyak, uluf, ribuan. Hadharul maut, karena takut mati. Padahal gak ada yang perlu ditakuti dengan kematian kalau kita sudah mempersiapkan diri dengan ibadah. Yang kita takutkan adalah mati dalam keadaan tidak membawa ibadah, itu yang kita takuti. Kalau kematian sudah pasti datangnya, yang harusnya kita takuti adalah sudah siap belum dengan kematian. Kayaknya belum siap. Ya sudah ibadah. Kalau belum siap, perbaiki diri. Yang masih suka maksiat, taubat. Yang masih malas ibadah, semangat ibadah. Bangkitkan ibadah. 6. Kematian bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipersiapkan. Kematian bukan untuk ditakuti, karena cepat atau lambat pasti akan datang. Namun kematian itu adalah dipersiapkan. Bagaimana kita setelah mati nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan di atas husnul khotimah. 6. Faqala lahumullah, kemudian Allah katakan kepada mereka, orang-orang yang keluar dari negerinya, mutu, matilah kalian semua. Kemudian mereka semua mati. Ya, Allah Ta'ala kalau sudah berkata kun, jadilah. Jadi terjadi. Tsumma ahyahum, kemudian dihidupkan kembali mereka setelah dimatikan, dihidupkan kembali oleh Allah agar mereka mengambil pelajaran. Lihat, kalau Allah sudah berkehendak mati-mati, hidup-hidup. Nah, baru mereka sadar bahwasannya kematian itu di tangan Allah. Bagaimanapun kita lari menghindar dari kematian, pasti kematian akan mendatangi diri kita. Nah, kemudian ada pun dalil yang kedua, yaitu tidak boleh mendatangi negeri yang sedang terjangkiti wabah adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 195. Kata Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Sudah jelas di sana banyak mayat bergelimpangan. Didatangi. Nah, maka jangan jerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Nah, walaupun ayat ini bukan terkait wabah, ya, asbab nuzulnya bukan terkait wabah, tapi yang menjadi ibrah, yang menjadi patokan adalah umumul lafzi, keumuman lafaz. Al-ibratu bi'umumil lafzi, la bi'khususis sabab. Yang menjadi ibrah, patokan, yang menjadi hukum adalah keumuman lafaz. Lafaznya apa? Jangan jerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Maka segala sesuatu yang menjerumuskan kepada kebinasaan, kepada madarat, kepada bahaya, jangan dilakukan. Apa saja secara umum? Merokok, haram hukumnya. Ngabisin uang, bakar nikmat. Orang banyak gak makan, kita bakarin uang. Nah, banyak orang gak makan, susah cari makan. Kita sudah dikasih rezeki oleh Allah, gak disyukuri, gak dibelikannya manfaat. Gak digunakan untuk perkara yang bermanfaat. Dibelikan rokok, habis. Bukan sebatas uangnya yang habis, penyakit juga. Ya mati sudah ada takdirnya. Iya, tapi kamu menyusahkan diri kalian dengan ya penyakit-penyakit yang ada. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyakit itu ada sebabnya. Ya, sebab merokok kena penyakit. Mati pelan-pelan. Mati pelan-pelan. Iya, mati pasti akan datang. Tapi matinya pelan-pelan. Disiksa dulu. Dengan batuk, muntah darah. Ya. Mulutnya bau. Nah. Gara-gara rokok. Ya. Dikasih rezeki. Dipakai main perempuan. Ya. Anak istrinya butuh makan. Dipakai buat berzina. Ayyadzambillah. Ya. Segala sesuatu yang dapat membinasakan, maka tidak boleh dilakukan. Bermain dengan permainan yang berbahaya. Ini juga sama, bisa membinasakan. Tinggalkan. Nah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Baik, kepanjangan kalau untuk membahas asbab nuzul ini. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait hal ini adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadisnya panjang. Yang dicatat cukup inti syarinya saja nanti saya akan bacakan. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Abbas, sungguh Allah telah meridainya. Anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kharaja ila Syam. Bahwa Umar keluar ke negeri Syam untuk suatu keperluan negara. Beliau seorang Amirul Mukminin. Hatta idza kana bi Sargho, sampai ketika beliau dan sahabat-sahabat yang mengikutinya ya sampai di tempat yang disebut Sargho, laqiyahu Umarul Adnan, bertemu dengan seorang panglima perang Abu Ubaidah Ibnu Jarrah wa ashabu, yaitu Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Abu Ubaidah seorang panglima perang yang kemudian diangkat menjadi gubernur di Syam. Ketika bertemu dengan Abu Ubaidah, akhbaruhu, Abu Ubaidah dan sahabat-sahabatnya mengkhabarkan kepada Umar, annal waba'a qad waqa'a bisyam, bahwasanya wabah telah terjadi di negeri Syam. Wabah itu segala sesuatu yang penularannya cepat, ya. Mudah dan cepat menyebar, kemudian membinasakan, ya, mematikan. Nah, seperti apa? Kolera, lepra, ya, seperti juga sekarang corona, sebelumnya apa? SARS apa MERS? Hah? Ya itulah namanya. Karena enggak lupa tahun 2002 ya. Nah, sudah lama. Qala Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas melanjutkan perkataannya. Faqala li Umar, Umar berkata kepadaku ketika mendapat khabar dari Abu Ubaidah, ud'u liyal muhajirin al-awwalin, kumpulkan untukku, panggilkan untukku para muhajirin al-awwalin, orang-orang muhajirin yang awalin, yang tua-tuanya lah, yang hijrah bersama Rasul. Fada'autuhum, aku panggil mereka, aku kumpulkan mereka. Fastasyarohum, lalu Umar bermusyawarah dengan mereka. Lihat, musyawarah itu subhanallah, ya, manfaatnya besar. Bahkan disebutkan di dalam riwayat, aku adalah orang yang paling banyak bermusyawarah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul, beliau seorang nabi, ya, doanya mustajab, permintaan dan pertanyaannya langsung dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa bermusyawarah. Padahal kalau Rasul mau, ketika mendapatkan suatu kesulitan, langsung aja doa, ya Allah, apa jawabannya? Mungkin langsung dijawab sama Allah. Pasti langsung dijawab. Ya. Tapi tidak. Rasulullah mengajak musyawarah kepada sahabat-sahabatnya. Sebagai tarbiyah, pendidikan untuk kita juga. Sebagai umatnya, kalau ada sesuatu yang harus atau yang berkaitan dengan kaum mukminin, berkaitan dengan kaum muslimin secara umum, bermusyawarahlah. Wa amruhum syura bainahum, dan untuk urusan mereka kaum mukminin, bermusyawarahlah. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah bersama mereka. Ya, kalau misalnya nanti kita ajak musyawarah, musyawarah wali santri, hadir, datang, ya. Nah, apa sih yang dimusyawarahkan? Apa saja terkait anak-anak kami, datang. Nah, nanti kalau enggak musyawarah, menyesal di akhir. Dia punya pandangan enggak disampaikan. Begitu sudah diputuskan permasalahan, ngomong, berbicara di belakang. Kenapa begini, kenapa begitu? Nah, sampean hadir? Enggak. Kenapa enggak hadir? Ini salah sendiri. Kalau mungkin antum hadir bisa mengutarakan pandangannya. Akan mendapatkan penjelasan, diterima atau tidak. Kan selesai urusannya. Nah, tidak berbicara di belakang. Kembali ke hadis. Wa akhbarahum annal waba'a qad waqa'a bisyam. Umar mengkhabarkan kepada mereka kaum muhajirin bahwasanya wabah telah terjadi di kota Syam. Fahtalafu, berselisihlah kaum muhajirin. Ini berbeda pendapat. Faqala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan kharajta li amrin wa la nara an tarji'a anhu. Wahai Amirul Mukminin, engkau keluar karena suatu kebutuhan. Walana roh, dan kami tidak berpendapat antara ja'a minhu, untuk kembali darinya. Lanjutkan saja, kata sebagian mereka. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka berkata, ma'aka baqiyatan nas wa ashabu Rasulillah. Engkau bersama sebagian sekelompok manusia, bersama sahabat-sahabat Rasul yang mulia. Bukan berangkat sendirian. Walana roh, dan kami tidak berpendapat antuk bimahum ala hadzal wabah, untuk menghadapkan diri-diri mereka kepada wabah ini. Nah. Faqala irtafi'u anni, berkata Umar. Nah, nampaknya beliau belum mendapatkan ketenangan dari musyawarah yang pertama ini. Irtafi'u anni, silakan bubar dariku. Tsumma qala, kemudian berkata kepada Abdullah bin Abbas, ud'u lil ansor, panggilkan untukku kaum ansor. Ya. Jadi dimulai dari yang paling afdol. Kalau enggak terselesaikan, kalau terselesaikan alhamdulillah. Kalau enggak terselesaikan, ke setelahnya. Kaum Ansor. Aku pun memanggil mereka dan Umar bermusyawarah dengan mereka. Fasalaku sabilal muhajirin. Ternyata perselisihan pun terjadi seperti yang terjadi pada kaum muhajirin. Nah, Umar juga belum mendapatkan kepuasan. Irtafi'u anni, silakan kembali dariku, bubar dariku. Pergi dariku. Nah, kemudian Umar kembali berkata kepada Abdullah bin Abbas, ud'uli man kana hahuna min masyyakhati Quraisy min muhajiratil fath. Ya, kumpulkan untukku para tokoh-tokoh Quraisy yang hijrah ketika al-fath, Fathul Mekah. Fada'autuhum, aku memanggil mereka. Falam yahtalif alaihi minhum rajulan. Mereka sepakat. Mereka tidak berselisih kecuali dua orang yang berselisih. Maka Umar mengambil pendapat yang banyak. Ya. Kemudian Umar langsung mengumpulkan sahabat-sahabatnya yang mau pergi ke Syam bersamanya. Beliau mengatakan, ini musbihun ala dhuhrin. Besok pagi saya akan bersiap-siap untuk kembali. Fa'asbihu alaih, dan bersiap-siaplah kalian di pagi hari. Faqala Abu Ubaidah bin Jarrah, berkata Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, ketika Umar akan kembali, akan pulang, tidak melanjutkan perjalanannya, beliau berkata, afiraron min qadarillah, apakah engkau lari dari takdir Allah? Ya. Jadi Abu Ubaidah memberikan pandangan secara pribadi. Ya. Inilah sikap yang baik ketika hendak menasihati seseorang, ya, didatangi kemudian disampaikan, ya, apa yang menjadi pandangannya. Kalau ternyata pandangannya benar, diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, hidayah minallah. Afirar min qadarillah, apakah kamu lari dari takdir Allah? Maka Umar menjawab, law ghayruka qalaha ya Abu Ubaidah, kalau saja bukan kamu yang ngomong Abu Ubaidah. Nah. Wakan Umar yakrahu khilafahu. Umar tidak mau menyelisihi Abu Ubaidah. Nah, tidak mau panjang lebar. Nah. Apa kata beliau? Naam. Nafiru min qadarillah ila qadarillah. Ya. Kami lari dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lain. Araita law kana laka ibil. Bagaimana pendapatmu wahai Abu Ubaidah, kalau kamu punya unta? Fahabatat wadiyan lahu udwatan, kemudian sampai di daerah yang mempunyai dua lembah. Ihdahuma khusbah, lembah yang satu subur, banyak rumputnya. Wal ukhra jadbah, satunya lagi kering, enggak ada apa-apanya. Batu-batuan, pasir. Alaysa in ra'aita al-hisbah ra'aita biqadarillah, bukankah kalau kamu menggembalakan di tempat yang subur kamu telah berjalan di atas takdir Allah? Wa in ra'aita al-jadbah ra'aita biqadarillah, demikian pula kalau kamu memilih tempat yang tandus kamu pun berjalan di atas takdir Allah. Nah, ini pertanyaan yang jawabannya pasti iya. Ini namanya apa? Istifham takriri, pertanyaan yang jawabannya iya. Nah, seperti hanya di Quran banyak disebutkan. Ya. Walain sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Ya, pertanyaan yang pasti jawabannya iya. Bukankah Allah yang telah menciptakan kalian? Jawabannya pasti apa? Iya. Ini istifham takriri. Kemudian tiba-tiba datanglah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, yang ketika itu beliau tidak ikut musyawarah fi ba'di hajatihi, karena ada sebagian urusan enggak hadir musyawarah. Faqala, kemudian beliau berkata, inna indi min hadza ilman, sungguh aku mempunyai ilmu dalam masalah ini. Nah, demikian sepantasnya kalau kita mempunyai pandangan, sampaikan. Jangan disembunyikan. Kalau memang itu ada maslahat untuk semua orang, sampaikan. Nah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini baru. Kalau mau ditulis hadisnya, intinya di sini. Dari Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih. Kalau kalian mendengar terjadi wabah di suatu negeri, fala taqdamu alaih, jangan kalian datangi. Wa idza waqa'a bi ardin, dan apabila terjadi wabah di suatu negeri, wa antum biha, dan kamu berada di dalamnya, fala takhruju firaran minhu, maka jangan keluar darinya sebab takut, atau jangan keluar dari negeri tersebut karena lari menghindari wabah tersebut. Nah, fahamidallahu ta'ala Umaru radhiyallahu anhu wan sharaf. Kemudian Umar memuji Allah Subhanahu wa taala dan pergi. Hadis muttafaqun alaih. Nah, demikian sikap kita ketika ada yang menyampaikan kepada kita ilmu, siapapun yang menyampaikannya, meskipun dari sisi usia jauh di bawahnya, ya, dari sisi jabatan misalnya jauh di bawahnya, tapi kalau yang disampaikan adalah ilmu, adalah hadis, maka terimalah hadisnya, terimalah ilmunya. Ya, sebagaimana Abdurrahman bin Auf jauh kalau dibandingkan Umar bin Khattab. Ya, dari sisi kemuliaan, dari sisi keilmuan, dari sisi pandangan, jauh Umar di atas Abdurrahman bin Auf. Tapi ketika khabar itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia seorang yang masih muda, diterima ilmunya. Ya, diterima khabarnya, diambil pendapatnya ketika dibangun di atas ilmu. Nah, fahamidallahu ta'ala Umar. Umar memuji Allah atas hadis yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf tadi. Nah, catatan yang paling penting di sini, kenapa Umar bermusyawarah? Karena perkaranya belum jelas, belum ditetapkan di Quran dan di Sunnah sepengetahuan Umar. Makanya beliau bermusyawarah. Adapun kalau permasalahannya sudah ada dalilnya di Quran, ada dalilnya di hadis, maka enggak boleh bermusyawarah. Ayo kita musyawarah, gimana nih khamr nih? Kita halalkan atau kita haramkan atau kita makruhkan khamr. Judi, kita musyawarah tentang judi, gimana? Kita halalkan, kita haramkan. Ini sudah jelas dalilnya dari Quran dan Sunnah. Ya. Allah taala katakan innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, ya, wal maisir dan perjudian wal ansab mundi nasib wal azlam menyembelih untuk berhala rijsun najis min amali syaitan dari perbuatan syaitan fajtanibu maka tinggalkanlah jauhilah la'allakum tuflihun agar kalian beruntung. Sudah ada dalilnya dari Quran, ada dalilnya dari hadis, enggak boleh dimusyawarahkan. Tapi kalau ada dalilnya enggak boleh dimusyawarahkan. Andai Abdurrahman bin Auf hadir di musyawarah lalu beliau menyampaikan hadis yang tadi beliau sampaikan, enggak akan ada musyawarah. Langsung, oh sudah ada ilmu dalam masalah ini, udah gak akan jadi musyawarah. Kenapa? Jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau misalnya ada musyawarah, ya kita musyawarah tanah demonstrasi ini, kita memberontak kepada penguasa, kepada pemerintah. Sudah ada dalil dari Quran dan Sunnah, haramnya memberontak kepada penguasa, gak boleh dimusyawarahkan, mau kudeta dan lain sebagainya, haram. Nah, ahlu sunnah, ya. Tidak boleh ikut-ikutan, bahkan sepantasnya memberikan peringatan kepada umat, jangan ikut demonstrasi. Karena ini bentuk pemberontakan kepada penguasa dan salah satu sebab kehancuran. Yang mana dampak buruk daripada itu semua lebih besar daripada kekhawatiran yang mereka khawatirkan. Nah, Yaman hancur, Mesir hancur, ya, Libya, Aljazair, Suriah, ya, awalnya dari mana? Dari demonstrasi. Iya, pemimpinnya zalim. Penguasanya zalim. Tapi Islam bagaimana bimbingannya? Nyuruh untuk bersabar. Isma' wa ati', sabar, dengar dan taati. Nah. Selama bukan pada perkara maksiat. Walau akhadha malak aw daraba dhahrak, meskipun penguasa itu mengambil hartamu, memukul punggungmu, sabar. Kita enggak pernah dipukul sama penguasa, ya. Andai dipukul, tetap sabar. Jangan memberontak. Karena dampak buruknya lebih besar daripada yang dihasilkan daripada demonstrasi. Ya. Begitu demonstrasi, walaupun awalnya damai, ujung-ujungnya apa? Pertumpahan darah. Karena pasti ada pihak yang menyusup, atau ada pihak yang terprovokasi. Pihak penyusup itu ada dari sekutu, masuk. Ya, memancing emosi. Ya. Entah dengan mengucapkan kata-kata yang memprovokasi atau melemparkan sesuatu yang kemudian dibalas hingga akhirnya terjadilah pertumpahan darah. Dan ini semua dimulai oleh mereka, kelompok Ikhwanul Muslimin, ya. Mereka inilah yang selalu memprovokasi rakyat, mencemarkan nama baik penguasanya hingga wibawa penguasa jatuh hilang di mata kaum muslimin. Akhirnya mereka memberontak. Maka hukumnya haram menggibahi penguasa. Menggibahi rakyat awam biasa saja haram. Menjelek-jelekkan mereka di belakang haram. Apalagi menggibahi penguasa atau seorang alim. Karena mereka membawa agama. Karena mereka membawa negara. Yang mana kalau sudah jatuh kehormatan seorang penguasa, negara yang akan hancur. Dan kalau sudah jatuh seorang alim, kehormatan seorang alim, maka agama yang dibawanya akan tidak diterima oleh umat. Nah. Ikhwani fi din rahimani wa rahmakumullah. Ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.